السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. برانكت دري وشفن الله subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahasib an-nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan kami beriman tanpa diuji? Allah sebutkan dengan kalimat yuftanun dari kata fitnah, yang bermakna ikhtibar, yang bermakna imtihan, yang bermakna ujian, yang bermakna apa-apa yang mungkin akan menggoyah atau membuat kita menjadi ragu dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu pasti. Allah katakan dengan kalimat ahasiban nas. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Dan ini bukan pertanyaan, tetapi pernyataan. Seorang yang menyatakan amanna, kami beriman, pasti diuji. Sehingga jangan sekali-kali seorang berkata Allahumma inni a'udzubika minal fitnah, tapi ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min syarril fitnah. Jangan berkata ya Allah aku berlindung dari fitnah, karena fitnah pasti datang. Wa usira hadha al-athar min Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi ucapkanlah aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnah, atau dengan fitan mudillah, fitnah yang menyesatkan. Jadi yang kita khawatirkan adalah syarrul fitnah. Kalau fitnah bermakna ujian, Allah sudah katakan tidak mungkin seorang berkata kami beriman tanpa ada ujian. Pasti diuji. Maka sejak ujian pertama atau ujian yang terdahulu, saya tidak bilang pertama karena selalu setiap zaman ada ujian, ujian yang terdahulu yaitu fitnah ikhwaniyah sururiyah, saya sudah berkata waktu itu selesai urusan fitnah sururiyah bukan berarti enggak akan ada fitnah lagi. Bisa jadi akan ada fitnah yang lebih besar, lebih rumit, lebih samar. Muncullah fitnah talawun, muncullah fitnah halabiyin. Juga kita katakan akan ada yang lebih dari ini. Ternyata muncul fitnah Yaman, yang di benak kita mereka adalah ulama, Syekh Muhammad al-Imam, Syekh Al-Bura'i, Syekh, ternyata terkena fitnah. Mau percaya tidak percaya, kenyataan terjadi. Mau kita, saya enggak berani lah berbicara tentang masyayikh. Yang bicara bukan kita, masyayikh kibar yang berbicara. Wa Muhammad al-Imam mubtadi'un dhal, Syekh Ubaid al-Jadari, dan juga masyayikh yang lainnya, Syekh Al-Drahim al-Bukhari, Abdullah al-Bukhari. Khamilin a'azakumullah. Setelah terjawab fitnah itu, jelas dengan hujjah-hujjahnya, jelas dengan bukti-buktinya, selamat lagi dakwah salafiyah, walhamdulillah. Muncul lagi fitnah berikutnya. Khamilin a'azakumullah. Maka tentunya kita berbicara sore hari ini sebagai tausiah dalam rangka melaksanakan kewajiban ucapan Rasulullah SAW, idas tansahaka fansahhu, kalau minta tausiah kepadamu, minta nasihat kepadamu, berikan nasihat. Maka saya katakan wabillahi taufiq, bahwa kita selama berpegang dengan kitab wassunnah, dengan pemahaman salaf, akan selalu menghadapi fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Karena syaitan tidak pernah akan ridha. Dan syaitan sudah bersumpah, la aqudanna siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Untuk apa? Untuk menyesatkan. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan selewengkan, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Syaitan tidak akan ridho. Kalau kalian ahlus sunnah selalu bersama para ulama, mereka tidak akan ridho kalau kalian dan asatidah masya Allah kompak, bermusyawarah, berbicara, memutuskan bersama. Tidak akan ridho mereka, jengkel mereka. Berbicara, memutuskan satu keputusan dengan musyawarah. Walhamdulillah, kok sama ya? Kok sama ya? Kok sama ya? Wah, ini komando. Loh, kenapa kalau sama? Kalau sama-sama di atas hak, kalau sama-sama benar, kenapa? Itu kan komando. Kalau komando, kenapa? Ini khalifin a'azakumullah. Keanehan yang terjadi. Karena masalahnya, ada pihak-pihak yang tidak ridha kalau ahlu sunnah salafiyun, khususnya di Indonesia ini dan seluruh dunia, mereka kompak bersatu di bawah komando ulama. Mereka tidak suka, mereka jengkel kalau orang-orang ini masya Allah betul-betul duduk bersikuku di hadapan para ulama dan nunggu ulama. Yang ini menuduh NU nunggu ulama, yang ini menuduh hizbiyah harus komando sama semua. Yang ini juga marah. Ngapain kita harus kumpul di sana lagi, kumpul di sini lagi? Ada apa ini? Payah negara saja. Khalifin a'azakumullah. Kita berbicara dengan dalil. Kita berbicara dengan hujjah. Apakah itu haram? Justru Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga ketika kita dipukuli, kita masih diam. karena belum bertanya pada ulama dan masih belum ada bimbingan ulama. Dalam tanda petik, belum ada komando dari ulama. Mau apa? Silakan benci siapa yang benci, siapa yang marah silakan marah. Ulama belum membimbing kita, bantah mereka belum. Ya kita sabar. Fitnah yang keji, gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Artinya gurunya sekian, muridnya lebih jahat, lebih mengerikan. Al-Ustaz Askari, kalaupun dikatakan dia adalah orang yang paling bertanggung jawab, dia itu cuma membukakan pintunya. Silahkan masuk. Yang masuk berbondong-bondong adalah al-hizbiyin, mutalawwinin, wal-marba, para pesakitan, orang-orang pendendam, orang-orang yang sakit hati, semua masuk ke pintu yang dibuka oleh Ustaz Askari. Maka ini kesalahan terbesar dari beliau. Padahal asatidah sudah menasihati, tidak di hadapan umum. Melalui SMS, ada yang telepon, ada yang telepon gak diangkat-angkat, ada yang berhasil SMS dalam grup asatidah yang Askari ada di situ, dan terlihat bahwa beliau membaca. Selesai. Kita tanyakan kepada ulama. Rasanya kalau menuruti emosi mulut ini gatel, pengen bicara. Masa ditempilingi diam? Mereka hizbiyun, mereka sampai ada yang berkata, aku mendapatkan dua kenikmatan dan aku tidak tahu mana yang lebih besar. Apakah ketika Allah memberi hidayah kepadaku pada manhaj ini, atau yang kedua aku selamat dari fitnahnya Luqman? Mengerikan sekali. Wallahi mengerikan sekali. Ucapan ulama diplesetkan kepada seorang ikhwanna dari ahli sunnah. Padahal kalimatnya dari mereka, dari para ulama, la adri ayyul ghanimaini alayya a'zam. Aku tidak tahu mana nikmat yang lebih besar dari dua kenikmatan. Apakah ketika Allah memberikan petunjuk kepadaku ke dalam agama ini, atau ketika Allah selamatkan aku dari al-ahwa. Al-ahwa waktu itu adalah penyimpangan-penyimpangan ahlul bidah, ahlul dalal. Khamil bin a'azakumullah, ini sudah mengerikan sekali, sudah keterlaluan. Yang satu lagi berbicara dengan ucapan yang tidak kalah mengerikannya. Ternyata dilihat siapa sih orang ini? Yang ini hajuri, yang ini hizbi, yang ini sururi, yang ini orang yang pernah mendapatkan tahdzir karena kesalahan dia dan akhlak dia, karena dia tidak pantas memikul dakwah ini. Qul minna'azakumullah. Berbaris memasuki pintu tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada Ustaz sekali. Karena dia sudah berkata, kalau memang ada fatwa ulama, saya suruh diam, saya diam. Saya suruh ngalah, saya ngalah. Mudah-mudahan ucapan jujur. Mudah-mudahan ucapan jujur. Saatnya sekarang. Adapun kita berbicara setelah masyayikh menyuruh, Syekh Ubaid al-Jabiri di antaranya. Ketika ditanya bagaimana tentang kami, ketika kami mentahdir beberapa orang-orang yang memiliki muskilah, masyakil, apakah dalam masalah manhaj atau dalam masalah akhlak, kemudian kami katakan dia tidak pantas mengajar. Sebagian lagi kita katakan dia tidak pantas memimpin sebuah pondok pesantren. Mereka menuduh bahwa itu adalah haknya penguasa. Berarti mereka ini mengaku seperti daulah. Kata Syekh Ubaid, hafizahullahu ta'ala, ya abnai, lana an nuqarrib man yastahiqu at-taqrib wa an nub'id man yastahiqu al-ib'ad. Wa hadhihi hiya ad-da'wah salafiyyah wa hiya anak-anakum. Kita semestinya mendekatkan orang yang pantas didekatkan dan menjauhkan orang yang pantas dijauhkan, dan ini dakwah salafiyah. Nahnu ma nahbis ahada, kami tidak mempenjarakan seorang pun. Walanujallid ahada, kami tidak mencambuk siapapun atau memukul dengan tongkat. Walakin naqul, kami hanya berkata, anta lasta minna wa lasna minka. Kamu bukan dari kami, kami bukan dari kamu. Qul bi na'azakumullah. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Artinya kalau kita menghukumi secara fisik, itu adalah haknya penguasa. Memenjarakan, mencambuk dan sebagainya, tidak. Haknya seorang dai al-bayan menerangkan. Kami enggak berhak mengatakan kamu tidak boleh ngajar, kamu begini, kamu enggak, saya tangkap. Enggak bisa. Karena kita bukan penguasa. Maka kita hanya berkata bahwa engkau tidak pantas mengajar karena akhlakmu demikian. Kalau dia nurut, alhamdulillah. Kalau dia tidak nurut kemudian memaksa, maka kita akan berkata bahwa dia tidak mendengarkan nasihat. Kalau kemudian ikhwah menjauh dari dia, ya wajar. Karena memang beberapa ulama seperti Ibn Sirin menyatakan, inna hadha al-ilm din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka carilah, lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu. Disuruh untuk mencari guru yang paling pantas diterima ilmunya. Khanifidina azakumullah, barakallahu fikum, walhamdulillah. Ada lagi yang bertanya kepada beliau, ba'duhum yaqul inna hadal ilzam min haqqil hukumah. Sesungguhnya ilzam harus gini, harus gitu, itu haknya hukumah, haknya pemerintah, bukan hak kita. Apa ilzam? Komando. Harus gini, harus begitu. Dikatakan bahwa ini adalah haknya pemerintah. Dijawab oleh Syekh Al-Bait, hadza kalam laysa bisahih. Ini ucapan tidak benar. هذه الدعوة تقوم على السنة والذي عرفناه أن الدعوة السلفية وأن أهل السنة لا يأخذون من أموال الناس شيئا ولهذا الناس يأمنونهم على أموالهم وأنفسهم. Tidak benar. Sesungguhnya dakwah ini tegakkan di atas sunnah, dan yang kita tahu bahwa ahli sunnah salafiyun tidak mengambil harta manusia, tidak mengambil atau merampas harta mereka, tidak memaksa mereka untuk memberikan keuntungan. Oleh karena itu manusia percaya pada kalian. Adapun darbil asa, adapun memukul dengan tongkat, sahih, itu benar. Bukan tanggung jawab kita atau bukan hak kita. Wal hadz atau memenjarakan si fulan, kamu disuruh jangan ngajar, tetap ngajar, penjara. Itu haknya penguasa, kata beliau. Walakin haqquna nuqarrib man yastahiqqu at-taqrib. Hak kita hanya mendekatkan siapa yang pantas didekatkan dan menjauhkan siapa yang pantas dijauhkan. Bahwa dia tidak pantas untuk menjadi dai. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Beberapa mereka yang masuk di pintu yang dibuka oleh Ustaz Askari, ada yang berkata korbannya sudah 20 bahkan 30 bahkan sekian yang dihentikan dari dakwah. Disebut satu persatu, baru sampai 6 apa 7, belum sampai 20. Itu pun disebutkan ustadz-ustadz yang masih bersama kita, yang kemarin ikut musyawarah lagi saat muslim, ada di sana. Ustadz Ibn ada di situ ikut musyawarah. Nah ini orang asbun, asal bunyi. Tayyip, yang sekian orangnya, sisanya yang katanya korban-korban, siapa mereka? Khanifidina azakumullah. Yang satu terlibat atau terbawa pemikiran hajuri, yang satu terbawa pemikiran hizbiyah, mutalawin, sururiyah, yang satu lagi na'udzubillah akhlak yang pecat. Akhlak yang na'udzubillah tidak pantas disebutkan di sini. Hampir mensodomi santrinya. Yang satu lagi terlalu membebaskan santrinya. Tidak bisa menjaga. Engkau tidak pantas megang pondok pesantren. Bagaimana mungkin santri-santrimu main Facebook, fotonya di mana-mana dengan rambut yang demikian keadaannya dan dalam keadaan bermalam di PS sampai pagi. Mana tanggung jawabmu? Kalau kau enggak bisa pegang pondok pesantren, jangan pindah pondok pesantren. Jangan kamu pegang satu pesantren yang kecil dengan dua murid sekalipun. Jangan. Tanggung jawabnya berat. Itu amanah. Apa salah? Nasihat asatidzah. Bukan nasihat Luqman atau Ustaz Fulan atau Ustaz Fulan. Nasihat kita asatidzah. Kita bicarakan bagaimana ini. Dan kita katakan dengan kesepakatan kalau gitu, kita katakan pada dia, sudah, hentikan. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Bahasa kalian mengerikan. Akan menjajah. Akan menguasai seluruh pondok. Akan mengintervensi. Sebentar. Emang gampang urus pondok. Tanggung jawab yang berat. Hanya orang yang majnun, kalau dia kemudian ingin bertanggung jawab pada semua, ini semua saya yang pegang, gila dia. Gak akan sanggup, gak akan mampu. Dan kita tahu dari mana kalau gak ada laporan dari kalian sendiri. Di pondok A, mereka yang merasakan berbagai macam kejanggalan-kejanggalan itu yang lapor kepada asatidzah. Dan sekian banyak orang-orang yang merasa dirugikan dengan kedoliman-kedolimannya melaporkan kepada asatidzah. Kemudian tadayyun, tadabbut, kemudian dipanggil, diajak bicara, dinasehati. Wallahi ini juhdun jahid. Semoga Allah berikan pahala pada mereka asatidzah. Al-kiram, hafizahumullah. Semoga Allah berikan pahalanya yang berlipat-lipat kali di dunia dan di akhirat. Saya pernah berkata dalam hati, kasihan mereka. Capek, lelah. Pikiran itu lebih berat daripada anggota badan. Kuli yang nyangkul, badannya masih besar-besar. Tetapi yang kerja mikir, kurus-kurus biasanya. Kenapa? Berat. Kerja pikiran tapi berat. Ikhwan fil din, a'azzakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Ubaid. Maka beliau berkata, "Idza wajadna rajulan akhta'a fahadarnahu minhu wa qulna innahu laisa ahlan liyudarris di hadal markaz." Hada dinullah. Kata beliau, ini agama Allah. Ini agama Allah. Kalau kita dapati ada seseorang yang memiliki kesalahan, sehingga kita peringatkan dia dan kita katakan laisa ahlan. Ini lafzan dari beliau, dari Syekh. Laisa ahlan an yudarris, bahwa dia tidak pantas untuk mengajar. Maka kita berkewajiban menyampaikan orang ini tidak pantas untuk mengajar. Apa salah? Wallahi saya tantang, atahadda. Apakah kalian enggak pernah seperti itu di pondok kalian? Kalau ada guru yang ngawur membahayakan santri, apa enggak dipecat? Ya, dipecat juga. Komando hizbiyah. Kan begitu. Aneh kalau kalian menyatakan bahwa ini haram, ini hizbiyah. Sangat aneh, dan itu keluar dari hawa, bukan keluar dari ilmu. Itu keluar dari hawa, bukan dari bimbingan ulama. Yang ternyata setelah ditanyakan kepada para ulama, lah, itu bukan hizbiyah. Disebutkan la 3 kali oleh Syekh. La. Tidak, itu bukan hizbiyah. Memang kewajiban para da'i adalah untuk menerangkan mana hak, mana batil. Mana orang yang pantas diikuti, mana yang tidak pantas. Mana orang yang pantas mengajar, mana yang tidak pantas mengajar. Mana orang yang pantas memegang pondok, mana yang tidak pantas memegang pondok pesantren. Mudah-mudahan niat yang ikhlas akan membuat kita saling tafahum, saling memahami. Karena yang membuat kesalahpahaman seringkali adalah tidak adanya keikhlasan. Ketakutan hawa nafsu. Jangan-jangan saya akan diginikan. Jangan-jangan saya akan disingkirkan. Jangan-jangan. Kalau sudah sekali bertanya, Ustaz Muhammad merasakan enggak ya apa yang saya rasakan? Saya jawab sekarang. Saya tidak merasa diintervensi. Tidak merasa dikomando. Walhamdulillah sama sekali. Itu jawaban dari saya. Wallahi demi Allah, tidak merasa dikomando dan tidak merasa diintervensi. Tapi kan pernah ditegur, pernah. Iya, walhamdulillah. Saya pernah ditegur. Dan pernah ditegur oleh Ustaz Usama, Ustaz Abdul Samad, dalam masalah laskar jihad kemarin. Kenapa? Dan itu tanda ukhuwah. Itu tanda ukhuwah. Tanda kecintaan mereka kepada saya. Khonifrin Azzaullah, pernah terpikir di benak saya. Kalau mau jujur, saya akui pernah terpikir di benak saya. Saya merasa diawasi. Gerak-geriknya. Begini takut salah, begitu takut salah. Tetapi saya jawab sendiri. Bahwa itu adalah wasawisu syaitan. Mengapa? Lah kalau tidak salah, kenapa takut? Katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Katakan ini pemahaman saya dan ini pendapat saya. Alhamdulillah. Ternyata tidak ada masalah, tidak ada apa. Dan kita tetap berkawan, kita tetap beruhuwah. Syekh Al-Albani ketika berbicara uhuwah, beliau tanya, tahu kalian apa zamanul uhuwah? Apa itu harga sebuah uhuwah? Yang satu menyatakan jannah, surga. Yang satu menjawab ini, menjawab itu. Nah, itu jawaban benar untuk pertanyaan lain. Tapi untuk pertanyaan saya, belum terjawab. Sampai ada yang berkata, tawassi bil haqqi wa tawassi bil sabr. Dikatakan, itu jawaban yang tepat. Thamanul ukhuwah, harga sebuah persaudaraan adalah tawassi bil haqqi wa tawassi bil sabri. Nahna al-asatida ikhwanuk ya al-ustadz askari. Ikhwanukum, saudara kamu, menasehati kamu, mengingatkan kamu. Enggak ada perebutan kekuasaan, enggak ada penggulingan imarah, enggak ada kudeta, enggak ada. Yang saya khawatirkan, apa yang masuk kepada beliau adalah ucapan-ucapan marba, ucapan-ucapan orang yang sakit, yang dia temui di Makassar, atau yang dia berjalan haji bersamanya, atau itu yang masuk, sehingga mulai gambaran di kepala dia berubah. Nasihat dianggap intervensi. Usulan dianggap komando. Loh, kalau engkau sudi silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Saya bukan penguasa, bukan wali kota. Ngapain? Kamu mau dimanapun terserah kamu. Tapi kita katakan sebaiknya jangan tinggalkan Balikpapan. Mereka itu di sana sangat-sangat berpegang dan menganggap bahwa engkau itu ikonnya. Engkau ya Ustaz adalah tokohnya mereka di sana. Kalau engkau pergi seperti anak ayam kehilangan induknya. Nasihat kita dari hati, tidak ada apa-apa. Lah kalau mau kudeta, sebagaimana kata tuduhan-tuduhan orang bodoh yang alhamdulillah sudah mencabut dan sudah taubat katanya, wallahu'alam. Kalau kita mau kudeta, kita akan katakan pergi saja askari, kita akan tempati tempatnya, kan gitu. Ya Pak ya, lebih gampang kudetanya. Kalau tujuannya kudeta, justru kita menyatakan engkau jangan pindah dari sana. Ya. Tetapi ketika yang membangun masjid, yang membangun rumah askari karena permintaan askari dalam keadaan belum musyawarah oleh mereka yang ada di Balikpapan, sehingga mereka terkejut, mau pindah sama askari. Mereka yang lapor ke asatidzah. Ini bagaimana ini? Ustaz Askari mau meninggalkan kami gini-gini. Kita nasihati jangan. Ternyata nasihat kita dijual kepada masyayikh. Bagaimana? Kenapa belum pindah? Saya dilarang sama Luqman. Apa jabatannya Luqman? Apa jabatannya asatidzah? Kok bisa melarang? Dia bukan penguasa, dia bukan wali kota, dia bukan... Dada. Kita berupaya untuk menasehati sebaiknya di sini saja. Jangan ke sana. Mestinya kalau dia bukan menjual nama saudaranya sendiri, dia akan berkata, Syekh, ada usulan dari ikhwanna bahwa kami di sini saja karena pertimbangan ini. Itu kalau dia tidak menjual nama asatidzah. Tetapi sayang sekali, yang diucapkan bukan seperti itu. Langsung terkesan oleh masyayikh kita, hafizahumullah, apa? Imarah? Apa ini daulah dalam daulah? Apa ini dan sebagainya. Tambah askari memegang ucapan itu. Dan kemudian menjadikan bahan untuk menuduh kita. Kita klarifikasi. Walaupun dia sudah bicara di muhadharah pertama, bicara di muhadharah kedua, muhadharah ketiga, kita masih belum berbicara. Masih belum menjawab. Kita tanyakan kepada masyayikh yang berbicara tadi. Antum berbicara tentang daulah dalam daulah, antum bicara imam, itu dipegang oleh ustazuna, Ustaz Askari, untuk memukul kita. Jawaban beliau, hafizahumullah, salah dia. Kami tidak bermaksud seperti itu. Kami hanya menasehati, jangan kau seperti imam, jangan kau membuat daulah dalam daulah. Hanya menasehati. Ya tapi beliau sepertinya salah paham. Ya salah dia, bukan salah kami. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini yang terjadi. Dan manusia, kalau saja manusia itu tidak perlu nasihat orang lain, kalau saja manusia itu tidak pernah salah, mungkin tidak ada kalimat tawasibil haqqi, tawasibil sabr. Iya kan? Justru karena Allah tahu al-insan mahalu khata' wan nisyan, wal mu'min mir'atu akhih, seorang mukmin itu cermin saudaranya. Saya ada coreng di wajah saya enggak akan tahu kalau enggak bercermin. Begitu bercermin, baru saya lihat, wah, ini coreng saya. Banyak sekali di wajah saya. Sedangkan mukmin mir'atu akhi, maka seorang mukmin akan tahu corengnya dari saudaranya. Antum jangan begini, antum jangan begitu. Nasihat. Alhamdulillah. Sadaqa Syekh Ubaid. Ahlu sunnah tidak mencari harta. Ahlu sunnah tidak mencari kekuasaan. Ahlu sunnah salafiyun tidak berebut imarah. Bukan centeng pasar yang bersaing. Preman pasar bersaing. Ini daerah saya. Jangan masuk-masuk. Kalau masuk daerah saya, awas. Tidak seperti itu. Alhamdulillah. Menyampaikan kebenaran, memperingatkan dari kebatilan. Menyampaikan siapa-siapa yang pantas diikuti dan siapa yang tidak pantas diikuti. Siapa-siapa orang yang layak untuk dia mengajarkan ilmu dan siapa yang tidak layak. Dengan apa yang kita ketahui dari ilmu, dengan bimbingan para ulama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita kadang berbicara fulan bermasalah. Mereka menagih. Apa? Bermasalah itu apa? Masalahnya apa? Ya pokoknya bermasalah. Ya apa masalahnya? Bermasalah. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Kalau saja mereka mau tabayyun langsung di depannya berbicara, mungkin akan dijawab. Walaupun sedikit aib. Tidak semua perkara bisa kita sampaikan. Ada perkara-perkara yang na'udzubillah, perkara yang berkait dengan sesuatu yang tidak pantas disebutkan. Khalas. Akhlaknya kurang bagus, tidak pantas dia ngajar. Nasihati, kamu berhenti. Dan kamu jangan ngajar lagi, kamu belajar saja. Ada pula yang kekurangan dari sisi kemampuan. Akhun fillah, ahlu sunnah, salafi, tetapi sering salah, sering lahan, ya kita nasihati juga. Antum jangan ngajar dulu, belajar saja. apa namanya ini? Komando? Ilzam? Apa namanya? Nasihat? Sami wala haraj. Silakan namakan semaumu. Yang jelas ini adalah niat ikhlas yang dikatakan oleh Syekh Ubaid bahwa itu bukan hizbiyah, itu nasihat. Itu adalah sesuatu yang semestinya kita sampaikan padanya. Walhamdulillah, orang yang ditegurnya nerima. Iya Ustaz, saya akan belajar lagi. Belajar lagi. Padahal tadinya sudah diundang sana, diundang sini sebagai da'i. Berhenti. Sami'na wa ta'ala. Protes kalian. Wahai hizbiyin. Protes kalian. Wahai mutalawinin. Alhamdulillah, dia taat komando. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah rasul dan ulil amri. Siapa ulil amr? Hanya penguasa? Tidak. Al umara wal ulama. Berarti ulama suruh ditaati. Iya. Berarti komandonya harus dituruti. Naam. Ini syubhat namanya. Dari satu sisi kayaknya benar, sisi lain ternyata ucapan batil. Itu namanya syubhat. Maka harus dijelaskan syubhat ini. Sekarang kalau seseorang mengkomando anaknya, apa dia hizbi? Jangan main di luar. Awas, kelihatan main di luar saya pukul kamu. Hizbi? Karena dia memberikan komando pada anaknya. Seorang akhuna fillah memiliki perusahaan dan mengatakan pada pegawai-pegawainya, kalian harus begini, jangan dinaikkan di atas harga ini, awas, ingat. Hizbi, karena memberikan komando dan mereka harus taat komando. Kalian sendiri di pondok-pondok kalian sendiri, kalau ada santri yang melanggar, apa kalian diamkan atau kalian komando? Jangan, kalau enggak saya pecat kamu. Peringatan pertama, SP1, SP2, keluarkan. Wah hizbi, imaroh. Astagfirullah. Ikhwan ibadina azakumullah. Kok picik sekali cara berpikirnya. Ketika belum ada ucapan Syekh Ubaid, mungkin kita merasa, kayaknya iya juga ya. Waduh, ini ustaz-ustaz kita, gimana ini? Setelah dijawab oleh Syekh, kita enggak menghukum, kita enggak mempenjarakan mereka, kita enggak mencambuk mereka. Kita hanya mengingatkan kaum muslimin bahwa si fulan tidak pantas untuk mengajar. Imma karena akhlaknya, wa imma karena manhajnya, wa imma karena memang kemampuannya belum mampu. Dan itu bukan hanya hak, kewajiban orang-orang yang tahu dengan ilmunya. Kalau orang ini memiliki kekurangan-kekurangan ini, wajib untuk memperingatkan ikhwannya. Jangan, dia belum pantas. Jangan, dia tidak pantas sebagai ustaz, dia tidak pantas kemudian. Ini ikhwan ibn a'azakullah, berarti yang penting adalah hujjah dan bukti serta keikhlasan. Keikhlasan. Kalau bicaranya seperti ini, kita akan begini, kita akan hujjah, kita berhak untuk mendekatkan siapa yang mendekatkan dan berhak menjauhkan siapa yang menjauhkan. Kemudian dengan hawa, ya sama saja. Hizbiyah juga. Yang kita bicarakan bukan itu. Yang kita bicarakan adalah ketika kita lihat hak atau batil. Kalau hak kita peringatkan untuk diikuti, kalau batil kita peringatkan untuk dijauhi. Tapi kalau perkaranya perkara-perkara intern, kenapa intervensi? Kita ulangi sekali lagi. Kalau enggak ada laporan kedzaliman atau penyimpangan atau ini dan itu dari mereka, kita pun enggak akan berbicara apapun. Mungkin tahu aja enggak. Tetapi ketika ada laporan bahwa engkau memimpin dengan tidak adil di sana, memimpin dalam pada petik ya, memimpin pondoknya, bukan penguasa maksudnya, dengan tidak becus, kita panggil. Gimana? Kok ada laporan? Kok bisanya santri-santriwati dibawa jalan-jalan ke mall oleh gurunya sendiri? Jangan tertawa, ini terjadi. Terjadi. Dan salafiyah Kok bisa santrimu bermalam di tempat PS sampai pagi? Kok bisa? Di mana kalian tanggung jawabnya? Enggak ada yang jaga malam, enggak ada yang memperhatikan mereka, dibiarkan liar seperti itu. Fani bin Azam, jangan heran. Di antara yang ikut berbicara di Ciamis itu anaknya sudah kena narkoba. Bebas anaknya. Rambutnya begini. Oza. Wallahi kalau saya bersyukur dibantah oleh mereka itu. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah. Yang memusuhi kita orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang jelek. Bukan orang yang baik. Tapi ketika saudaraku, saudara kami, Al-Ustaz Askari, baru saya sedih. Kenapa beliau bicara seperti itu? Diam, bingung, menahan, sabar, pengen nasihati, telepon gak diangkat, SMS gak dijawab. Khairuddin a'azakumullah. Allah yahdina wa iyyahu. Allah berikan hidayah pada kita dan pada beliau dan kepada seluruh kaum muslimin. Maka apa hikmah dari fitnah ini? Ikhwani fid din a'azakumullah, hikmah dari fitnah demi fitnah yang terjadi adalah apakah kita istiqomah di atas kitab was sunnah dengan pemahaman para salafus saleh ataukah tidak, atau dengan syubhat kecil goncang goyang diuji apakah engkau tetap dengan bimbingan para ulama atau lebih memilih hawa nafsu. Apakah engkau dalam keadaan memilih hawa atau memilih kebenaran? Khonifuddin a'azakumullah, kalau sampai menghukum, maka itu urusan penguasa. Haknya kita hanya menyampaikan. Wa ma'alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kewajiban kecuali penyampaian. Bahwa dia begini, dia begitu. Ini buktinya. Khalas. Kalau mendengarkan nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak, bainaku wa baina rabbak. Kalau enggak mendengarkan nasihat, antara engkau dengan Allah SWT. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Walhamdulillah. Sudah juga ditanyakan kepada Syekh Rabi'. Hafizahullah. Sudah ditanyakan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari. Hafizahullah. Kepada Syekh Abdullah Salfiq. Hafizahullah. Wa hafizahumullahu ajma'in. Semoga Allah menjaga ulama kita dan memberikan barakah pada umur mereka dan ilmu mereka. Wa nasallahu taufiq wa afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.